atas batas adalah kata indah untuk mengungkapkan cinta. Ya, ia melintas batas karena tak mengenal jarak. Tak ada yang bisa memisahkan karena cinta akan mempertemukan. Punyakah kita itu yang menjadi pertanyaan? Jika ada dalam kehidupan, betapa indahnya perbedaan. Karena bukan menjadi malapetaka. Cinta akan terus menerobos menyatukan yang berbeda. Merajut nada-nada sehingga menjadi sesuatu yang indah. Karena memang cinta melintas batas. Kalau kau punya, sudah semestinya tak ada jarak di sana. Kalau berjarak, pada tempatnya kita bertanya, masihkah ada cinta? Cinta yang melintas batas terasa sangat luar biasa. Menjadi rindu semua anak manusia. Itulah yang membuat kita menjadi manusia. Mengisi dan berkarya dalam hari-hari yang ada. Membuat kita berbeda dengan makhluk lainnya yang saling meniadakan karena terlalu jelas. Batas antara satu dengan lain kuat dan lemah. Perbedaan jenis membuat mereka saling memangsa. Tapi cinta, ia luar biasa. Mengajar kita anak manusia untuk memahami kekayaan yang tak terhingga. Ya, ia melintas batas. Menciptakan kekaguman-kekaguman yang luar biasa. Membuat kita terpana. Akhirnya sadar betapa indahnya hidup dengan cinta. Karena tak ada lagi batas pemisah antara kita. Membuat kita bersama dan tidak terganggu oleh apapun juga. Berdoalah supaya kamu punya. Aku punya sehingga kita punya. Cinta akan menolong kita melintas batas kehidupan ini. Bersama saya, Bigman Sirait.